dengarlah. Aku ingin memulai sesuatu yang baru. Aku inginkan sesuatu yang lain. Aku inginkan kedamaian yang tidak hanya meliputi Mandini, tapi juga seluruh tanah di bumi Jawa ini dan tanah di luar bumi Jawa ini. Karena itu buanglah dan singkirkanlah sikap saling mendendam di antara sesama kita. Dan untuk mendukung semua itu, aku akan merubah nama kerajaan ini menjadi Mataram. Ya, Mataram sebuah nama yang kelak akan menjadi besar dan abadi bagi anak cucu kita. Sebuah nama yang akan terukir indah dalam peta sejarah di masa yang akan datang. Sampaikanlah berita ini pada seluruh rakyat di kerajaan ini, rakyat Mataram. Kakang, agaknya Prabu Sanjaya telah memulainya. Memulai apa yang dicita-citakannya. Apakah beliau tidak tergesa-gesa? Keadaan di Mataram yang baru lahir ini belum lagi dibinanya. Kita lihat saja, Kakang. Tapi aku merasa beliau akan berhasil. Aku dapat merasakannya, Kakang Saka. Ya, kita lihat saja, Wulan. Sementara itu di sebuah tempat yang rindang, jauh di pinggiran kota raja. Kita akan menjadi semakin terlibat, Wulan. Iya, Kakang. Prabu Sanjaya adalah junjungan kita. Jadi sudah sepantasnya kita terlibat terus dengan segala urusannya. Iya, aku mengerti itu. Aku mengerti, Wulan. Tapi... Tapi apa, Kakang? Apa yang tengah Kakang pikirkan? Aku mengerti. Aku menyadari bahwa kita harus terlibat jauh dengan segala urusan di kerajaan. Kerajaan Mataram ini. Tapi... Bagaimanakah dengan hubungan kita, Wulan? Apakah kita harus begini terus? Kita akan menyelesaikannya, Kakang. Ya, akan menyelesaikannya. Maksudmu? Ya, kita akan menikah. Iya, Kakang. Kita akan menikah. Iya, tapi itu kapan, Wulan? Rencana besar dari Baginda Sanjaya agaknya telah siap untuk dilaksanakan. Iya, Kakang benar. Dan bukankah Eyang juga sudah sangat mengharapkannya? Nah, jika demikian apalagi yang kita tunggu, Wulan? Maksud Kakang? Ya kita kawin. Kita segera menikah. Meninggalkan Mataram yang baru saja dilahirkan ini. Kita tidak akan meninggalkan selamanya. Kita akan kembali setelah kita menikah. Eyang Guru tengah menantikan kita untuk merayakan pernikahan kita, Wulan. Baiklah. Kita bicarakan saja hal ini dengan Prabu Sanjaya. Kita akan meminta izin untuk kembali ke Gua Larang sekitar satu purnama. Iya, ayolah. Kita segera menghadap beliau. Sebenarnya, aku sangat menyayangkan sekali kepergianmu itu, Kakang. Tapi jika aku mengingat keperluanmu itu, tujuan dari kepergianmu, aku tidak dapat menahannya. Aku justru memberikan restu. Akan tetapi, satu hal lagi yang kumintakan bantuanmu, Kakang. Apakah itu, Tuanku? Kau mampirlah sebentar di Galuh dan sampaikan suratku ini pada Kijaran Pucang. Lalu, bagaimana dengan Ayahanda Raden di Gua Larang? Aku juga akan memberikan surat padanya. Lalu, apakah Tuanku tidak akan menjenguknya? Aku pasti akan menjenguknya, Kakang. Tapi tidak saat ini. Tidak saat ini. Ya. Tidak saat ini, Kakang. Aku akan menjenguknya kelak jika aku dapat membuat Mataram ini menjadi besar. Jauh lebih besar dari Kerajaan Galuh. Berikan saja suratku ini pada Ayahanda. Dan beliau tentu akan mengerti. Baiklah, Tuanku. Jika memang tidak ada lagi pesan-pesan yang akan Tuanku sampaikan untuk Kerajaan Galuh dan Gua Larang, kami akan segera berangkat. Berangkatlah. Doa dan restuku bersama kalian. Hamba permisi, Tuanku. Hamba permisi, Tuanku. Tidak beberapa lama dari gerbang kota Raja Mataram berderap dua ekor kuda yang tegar dan perkasa, dan di antaranya adalah si Tunggul. Mereka berdua adalah dua remaja dari Gua Larang, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Setelah hampir setengah harian mereka berkuda, malam pun tiba. Kita berhenti saja di sini, Adiwulan. Sudah setengah harian kita berkuda, sejak tengah hari hingga hari menjadi gelap seperti ini. Dan lagi, kau lihatlah, kudaku ini tidak bisa dibandingkan dengan si Tunggul kudamu itu. Mengapa Kakang tidak ingin bermalam di desa yang cukup ramai tadi? Bukankah di sana kita akan dapat menemukan tempat yang nyaman untuk menginap? Iya, Wulan. Benar. Di sana kita akan menemukan tempat untuk menginap. Tapi tempat itu tidaklah nyaman. Aku justru merasa nyaman berada di tempat terbuka seperti ini, berdua denganmu. Kakang, kita di sini justru tidak hanya berdua. Dengarlah itu, Kakang. Apa, Bulan? Aku tidak mendengar apa-apa. Masa? Kakang tidak mendengarnya? Tidak, Bulan. Dari arah mana datangnya suara itu? Di sekitar kita ini. Hah? Nyamuk-nyamuk, Kakang. Nyamuk-nyamuk yang di sekitar kita ini. Kamu membuat aku jadi tegang saja, Wulan. Aduh, Kakang. Kok ini seperti wanita saja? Senang mencubit? Ya, habis jika tidak mencubit, harus aku apakan dirimu yang telah mempermainkan aku. Sudahlah, Kakang. Jangan mencubit lagi, ya. Wulan, aku merasa cemburu. Jika hanya sekedar kucubit saja, kau tidak mau. Sedangkan digigit, kau diam saja. Digigit? Iya. Kau bicara apa, Kakang? Digigit siapa? Digigit nyamuk. Kau mempermainkan aku, ya? Sudah, Wan. Sudah. Habis. Bukankah kau yang lebih dahulu menggodaku dengan nyamuk-nyamuk itu juga? Ya, sudahlah, Kakang. Satu-satu, ya. Kita buat perapian. Biar tidak ditemani nyamuk. Iya. Yeah. Dan kau juga tidak digigit nyamuk. Ayo, bantu aku cari kayu kering. Hari sudah gelap seperti ini. Ayo. Rasanya aku... Maaf, Kakang. Aku tidak tega dan merasa berdosa meninggalkan Prabu Sanjaya. Mengapa demikian, Bulan? Ya, karena justru pada saat ini beliau baru berniat hendak memulai cita-citanya. Cita-cita besarnya itu. Kita memang akan berbakti pada beliau. Tapi tentu saja kita juga harus memperhatikan kepentingan kita. Kau memperhatikan kepentingan aku. Dan aku juga memperhatikan kepentinganmu. Benar, Kakang. Itu memang benar. Iya. Setelah selesai upacara pernikahan kita, kita segera kembali ke Mataram. Iya. Aku pun menghendaki begitu. Kita tidak perlu berlama-lama di Gua Larang. Iya, Kakang. Kita segera kembali. Marilah. Kita beristirahat, Kakang. Aku sudah mengantuk. Tempat ini cukup aman, Kakang. Kau tidak perlu berjaga-jaga. Tidurlah saja. Ya, kukira juga begitu, Ulan. Prabu Sanjaya. Apakah dia laki-laki yang utama yang pernah dikatakan wanita agung itu? Ya, yang dikatakan juga oleh kakekku Kaliman. Laki-laki utama yang akan tumbuh menjadi seorang raja yang maha besar. Ya, aku kira memang dialah orangnya. Aku serasa sudah terikat padanya. Dan kakekku pun pernah berkata, aku telah digariskan oleh Yang Agung untuk menghamba dan hidup bersama-sama dengan laki-laki utama itu. Ah, mudah-mudahan Kakang Saka pun seterusnya akan mendampingiku di sisi Prabu Sanjaya. Iya, aku kira dialah orangnya. Anting Wulan. Kau Sang Dewi. Aku datang untuk menetapkan hatimu, untuk menghilangkan keragu-raguanmu tentang manusia utama itu. Kau agaknya memang serasi bekerja sama dengannya. Dampingilah terus Prabu Sanjaya dan ajaklah serta kekasihmu itu bersama-sama untuk mengabdi dengannya. Kalian akan tumbuh menjadi sepasang pendekar yang besar. Dan kalian juga kelak akan mendapatkan kebahagiaan hidup bersama-sama dengan manusia utama itu. Iya, aku berjanji Sang Dewi, Prabu Sanjaya memang manusia utama. Dia akan dapat menjadi seorang yang besar. Aku berjanji akan mendampinginya. Terima kasih, Anting Wulan. Jika memang demikian halnya, tidak perlu saat itu kita saling berselisih. Terima kasih. Satu saat mungkin aku akan menyampaikan terima kasihku ini dalam bentuk yang lain. Selamat tinggal. Aku bermimpi. Tidak. Agaknya memang benar Sang Dewi telah hadir ke dalam mimpiku untuk menghilangkan keragu-raguanku. Ya, keragu-raguanku tentang manusia utama itu. Malam masih larut. Aku harus meneruskan kembali tidurku. Banyak hal yang aku sembunyikan padanya. Aku berdosa. Tapi Kakang, percayalah, satu saat apapun yang terjadi, aku akan menceritakan semua tentang diriku ini, tentang guruku Sang Dewi Penguasa Laut Selatan, dan juga tentang Nenek Ranggis yang pernah merasuk ke dalam jiwaku, tentang pesannya itu. Ya, aku akan menceritakannya kelak pada satu saat Kakang. Kemudian Anting Wulan merebahkan tubuhnya di samping kakangnya, Raden Sakapalwaguna. Gadis manis yang telah menjadi yatim piatu itu memandangi wajah kakangnya yang telah pulas tertidur. Dan beberapa saat kemudian, ia pun tertidur. Dan keesokan harinya, kedua remaja itu kembali melanjutkan perjalanannya menuju tanah Pasundan yang telah lama ditinggalkannya. Kita akan berkuda terus, Kakang. Kita berhenti bila mana kudamu sudah menjadi lelah. Iya, kita akan terus berkuda. Kita harus segera sampai ke Gua Larang. Aku sudah tidak sabar lagi. tidak tahu malu. Hiya, hiya, hiya. Ulan, perlahankan lari kudamu. Kejarlah aku jika kau sanggup, kakang. Demikianlah, kedua remaja itu menghabiskan perjalanannya yang cepat sambil bersenda gurau. Hari berganti hari, 3 hari berlalu sudah. Kakak-kakak, itu dia. Kota Raja Galau sudah di hadapan kita. Ayolah kakak, kita percepat lari kuda kita. Iya, aku sudah tidak sabar untuk menceritakan rencana kita kepada kakak Seta Keling dan adik Dangku Awuk. Ah, tidak tahu malu. Yang diingat hanyalah urusan itu saja. Hiya, hiya, hiya. Ayo cepat pulang. Kalian datang kembali. Oh, lalu di mana Raden Sanjaya? Oh, mengapa ia tidak bersamamu, Adi Wulan, Adi Saka? Bagaimana keadaan beliau? Beliau baik-baik saja, kakang. Banyak sekali yang harus kami ceritakan. Iya, banyak sekali pengalaman kami di perjalanan dan juga di Mataram. Di Mataram? Iya, itu adalah salah satu yang harus kami ceritakan, kakang. Marilah kakang, kami datang hendak menjumpai Kijaran Pucang untuk menyampaikan surat dari Baginda Sanjaya. Baginda Sanjaya, kau... Ceritakanlah apa yang telah terjadi dalam perjalananmu, Adisaka, Adi Wulan. Sebaiknya, mari kita temui dulu Kijaran Pucang, kakang. Baik, baiklah, Adi Wulan. Mari, ikutlah aku ke dalam. Ini Kijaran, surat dari Prabu Sanjaya. Prabu Sanjaya. Baca dulu isi surat itu, dan jika ada yang belum jelas, saya akan menceritakannya. Baiklah, terima kasih anak muda. Yang Agung, apakah yang akan terjadi kelak di tanah Pasundan dan bumi Jawa? Apakah Paman Jaran Pucang? Apakah saya boleh mengetahui isi surat itu, Paman? Boleh. Tentu saja boleh, Raden. Raden Sanjaya kini telah bergelar Prabu Sanjaya. Beliau kini memerintah Kerajaan Mandini yang kini telah diubah namanya menjadi Mataram. Prabu Sanjaya tidak akan memerintah negeri ini kembali. Apa Paman bilang? Paman pasti berdusta. Bacalah, jika kau memang tidak mempercayai kata-kataku. Ini suratnya. Tapi Paman, apakah Sang Prabu tidak menyebutkan alasannya? Tidak, beliau hanya berkata, kelak penggantinya akan ditunjuk oleh ayahandanya. Dan surat yang dibawa oleh Anting Wulan juga berisikan penjelasan untuk ayahandanya di Gua Larang. Mengapa bisa seperti ini jadinya, Paman? Beliau akan memulai membentangkan kekuasaannya dari bumi Mataram Jawa. Beliau akan mencoba mengangkat Mataram, kerajaannya yang kecil itu menjadi sebuah kerajaan yang besar, yang jauh melebihi Galuh. Aneh. Adik Saka, Adik Wulan, mungkin jawaban atas semua persoalan ini ada padamu. Baiklah, kakak. Kijaran, aku akan menceritakan kisah dari perjalananku. Kakang. Iya. Yeah. Sejak kedatanganku tadi, aku tidak melihat Adi dan Puawu. Bukankah dia ada bersama-sama kakang dahulu ketika aku tinggalkan? Adi dan Puawu kembali menjenguk Eyang di Gua Larang. Ayolah, cepat kau ceritakan, Adi Saka. Baiklah, kakang. Dengarlah. Kemudian Raden Saka Palwaguna menceritakan kisah perjalanan mereka dari Galuh hingga tiba di Poh Pitu. Lalu keberhasilan mereka merebut Poh Pitu

saya menjadi semakin penasaran rasanya. Baiklah, cahaya yang kau lihat itu sebenarnya adalah merupakan isyarat dari sebuah pusaka. Pusaka? Pusaka apakah itu, Eyang? Pusaka itu berupa sebuah harja. Harja emas dari Dewa Siwa. Pusaka harja emas. Pusaka harja emas. Aku berhasil melihat bentuknya. Sebuah harja dengan mata terbuat dari permata berwarna putih. Dan pada pusarnya dihiasi dengan permata merah. Lalu di manakah pusaka itu berada? Dan isyarat apa lagi yang dapat Eyang tangkap dari cahaya itu? Tidak ada yang dapat kutangkap lagi. Aku juga tidak mengerti untuk apa isyarat itu datang di sekitar Gua Lara. Mungkin suatu saat, entah besok atau lusa, Eyang akan mendapatkan isyarat yang lebih jelas lagi dari cahaya pusaka arca emas itu. Iya, mudah-mudahan. Sebab sebelum semua itu menjadi jelas, hatiku serasa ada yang mengganjal. Oh iya, Eyang. Saya tidak menemukan Paman Sana di padepokan ini. Di manakah beliau berada? Tidak seorang cantrik pun yang tahu di mana beliau. Kemenakanku Sana kini tengah berkeliling, mendatangi desa-desa di sekitar Gunung Ciremai. Dan juga desa-desa di sekitar padepokan ini. Ia berkeliling untuk mengajarkan agama. Sejak hari pertama kepergian Sanjaya putranya, ia menekuni berbagai macam ilmu keagamaan. Dan 3 hari yang lalu, ia meninggalkan padepokan ini. Sungguh tidak pernah terduga dan disangka-sangka. Jalan hidup manusia ternyata ada pada tangannya. Dan ia kini telah menjadi Sang Sidamaharsi. Anakku Dampuamu, apakah ada keperluanmu yang lain kamu datang ke Gua Larang ini? Sama sekali tidak, Eyang. Kedatangan saya kemari semata-mata adalah karena rindu saya pada Eyang Guru. Terima kasih atas rindu dan perhatianmu itu padaku. Nah, sekarang beristirahatlah. Di luar, jika sudah tidak ada lagi yang akan kutanyakan. Iya, baiklah, Eyang. Saya akan menjumpai Eyang kembali besok pagi. Iya. Belum lagi Dampu Awuk beranjak meninggalkan bilik Eyang Resi Wanayasa, kakek tua itu telah memejamkan matanya dan kembali khusyuk bersemedi, memusatkan perhatiannya pada Hyang Agung. Dari gerbang padepokan, beberapa murid perguruan Gua Larang tengah berkumpul berbincang-bincang. Kau pasti tidak akan sanggup, Ati Cianur. Tidak akan sanggup. Jika kau ingin memiliki kepandian seperti Kakang Sita Keling dan adik-adiknya, kau harus memiliki daya tahan yang sekuat baja, Janur. Kenapa aku tidak sanggup? Jika tekadku sudah seperti ini, mengapa aku harus takut dengan gemblengan guru-guru kita? Tahukah kau, Janur? Gemblengan macam apa yang harus dilalui oleh mereka yang ingin menguasai ilmu yang setinggi Kakang Sita Keling dan juga Kakang Saka? Katakanlah, aku tidak takut. aku akan jalani gemblengan itu. Jika tidak, untuk apa aku datang jauh-jauh dari desa Lumpang kemari? Wah, hebat! Hebat, hebat sekali! Benar, kau sanggup melakukannya, Janur. Katakanlah, Kang Banu, aku tidak gentar. Dengar, jika kita menggembleng diri sekarang dengan melompat-lompat di bebatuan sungai, tapi mereka berempat anggota Ningsewu melompat untuk melatih dasar ilmu meringankan tubuh di Bukit Batu Larang. Bukit Batu Larang? Iya, daerah berbatu di belakang padepokan kita ini, Kang Manu. Benar, Adik Janur. Nah, apakah kau berani berlatih di sana? Ayo, kenapa tidak berani? Berhati-hati dan waspada adalah kuncinya, Kakang Banu. Ayo, antarkan aku ke sana. Aku akan tunjukkan padamu. Hebat sekali ya. Baru satu purnama belajar, sudah seperti ini, Adi Janur. Sudahlah, jangan dilayani, Kakang Banu. Aku memang belum memiliki kepandaian, sobat. Tapi aku hanya ingin membuktikan bahwa untuk melakukan latihan seperti yang dilakukan saudara seperguruan kita Ningsewu, aku masih sanggup. Jika begitu, mengapa tidak sekarang saja kita coba? Ayo, aku akan buktikan. Nah, kawan-kawan, apalagi yang kita tunggu? Ayo kita lihat keberanian dari adik kita yang baru ini, Adi Janur Lungga. Tapi bagaimana? Bukankah sekarang kita sedang meronda dan menjaga gerbang padepokan? Ayo, bagaimana? Bagaimana itu? Apakah selama ini sering terjadi keributan? Pencurian? Sudahlah. Tinggalkan saja tempat ini. Kita ke Bukit Batu Larang. Ayo, kita berangkat. Sudahlah, guru tentu tidak akan memarahi kita-kita ini. Pasti tidak akan marah. Diam. Jangan berisik. Kita akan berputar lewat samping padepokan ini. Berhati-hati. Ya. Jolang, bawa obor itu. Ayo. Ya, baik, Kakang. Baik, Kakang. Coba untuk melompat dari batu-batu besar di atas hingga ke bawah ini. lelaki muda yang dipanggil dengan nama Janur itu melangkah ragu menembus kegelapan dan siap untuk merangkak naik ke atas bukit batu karang. Akan tetapi, baru saja ia mulai memanjat batu yang terendah. Cahaya itu kelihatan lagi. Itu lihatlah. Hei, lihat cahaya itu jatuh ke semak-semak di sana. Berbeda dengan yang pernah Eyang ceritakan tentang matanya dan juga tentang pusarnya. Mereka melihatnya dengan jelas, Eyang. Ya, kita lihat saja perkembangan keadaannya. Tapi sampai sekarang aku memang belum jelas dengan isyarat itu. Apa maunya dari pusaka itu? Oh, Eyang, Eyang guru. Aku telah melihatnya, Eyang. Eyang. Wah, apalagi itu. Ah, Dampu, coba kau lihatlah keluar sana. Baik, Eyang. Eyang, aku telah melihatnya. Benda itu ada di belakang padepokan kita. Ayo, ayo cepat beritahu Eyang. Biar Eyang guru yang melihatnya sendiri. Ah, di mana kau melihatnya? itu adalah sebuah arca emas. Dan aku tidak berani menyentuhnya, Eyang. Oh, lihatlah cepat ke sana, Eyang. Iya. Baiklah, ayolah anakku. Di mana aku melihatnya? Apakah jauh di luar padepokan kita ini? Tidak. Masih di dalam kompleks padepokan kita sendiri, Eyang Guru. Saya sedang membuat minuman untuk para peronda malam. Dan ketika saya baru saja keluar dari pintu dapur, saya melihat sebuah cahaya yang jatuh. Kemudian saya dekati, dan ternyata benda itu adalah arca emas. Saya tidak berani menyentuhnya, Eyang. Cepatlah lihat ke belakang sana. Iya, baiklah. Ayo ikut aku, Dampu Awu. Itu dapur kita. Aku tidak melihat setitik cahaya terang yang dapat menunjukkan pada kita tempat arca yang ditemukan itu berada. Kita tunggu saja Ki Jaman yang melihat pusaka itu, Eyang. Nah, itu dia sedang menuju kemari. Di manakah arca emas itu? Apakah sudah ada yang mengambilnya? Di mana tadi kau melihat benda itu? Di situ. Ya, di situ. Kemarilah. Majulah, Jaman. Tunjukkan dengan pasti di mana kau melihat benda itu. Ini tempatnya. Aku pasti yang... Baiklah. Mundurlah. Tinggalkan tempat ini. Biar aku bersama Dampu Awu. Kemudian, Resi Wanayasa duduk bersila di tempat yang ditunjukkan oleh Kijaman muridnya. Dan kemudian dengan kedua belah tangannya, ia meraup segenggam pasir dari tempat tersebut. Kembali, Resi Wanayasa memejamkan matanya. Suasana di sekitar ruang belakang padepokan Gua Larang itu kini menjadi sunyi senyap. Suasana di tempat ini kurasakan lain sekali. Apakah ini merupakan pertanda bahwa pusaka arca emas itu masih berada di sekitar tempat ini? Tubuh Eyang Guru kembali bergetar seperti tadi di hutan perbatasan padepokan Gua Larang. Tubuhnya semakin keras bergetar. Tubuh Eyang Guru kembali menjadi tenang. Agaknya Eyang akan kembali sadar seperti yang tadi terjadi di hutan perbatasan. Tapi asap tipis keluar dari kepala Eyang Guru. Apa yang terjadi dengannya? Akhirnya tidak terjadi sesuatu pun dengan diri Eyang Guru. Wajahnya kelihatan demikian tenang dan bercahaya. Ya, agaknya isyarat itu telah ditemukan. Eyang! Eyang! Eyang! Sadarlah, Eyang! Eyang Guru tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri juga, Eyang. Apa yang telah terjadi dengan diri Eyang Guru? Baiklah, aku akan bawa kembali Eyang ke dalam biliknya. Aku minta semua kalian menyingkir. Jangan membuat suasana menjadi semakin kalut. Ayo menyingkirlah. Kau Paman Jaman. Kau kemari bantu aku di dalam. Baik, Raden. Nah, yang lainnya dengan sangat kumohon untuk menjauh dari bilik Eyang Guru. Berjaga-jagalah kalian. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi dengan Eyang Guru? Aku pun tidak mengerti, Paman. Aku telah mencoba untuk menyadarkannya, namun tidak berhasil. Paman, coba kau ambil kendi itu. Apa masih ada airnya? Masih, Raden. Ini. Nah, aku akan mencoba mengompresnya dengan air dingin ini, Paman. Mudah-mudahan dinginnya air ini akan merasuk hingga ke saraf-saraf yang terdalam dari saraf kesadaran Eyang Guru. Beberapa saat, Dampu Awuk mencoba menyadarkan Eyang Gurunya. Akan tetapi Resi Wanayasa masih tetap saja tidak bergerak sampai akhirnya. Apa yang telah terjadi dengan Eyang Guru, Kakang Awu? Oh, bagus kau datang, Adi Wulan. Apakah Kakang Saka juga bersamamu? Iya, aku datang bersama dengan Adi Wulan. Kenapa dengan Eyang Guru? Mengapa ia tidak sadarkan diri seperti ini, Kakang? Entahlah. Sepertinya kekuatan gaib dari sebuah pusaka yang telah membuatnya tidak sadarkan diri. Oh, bagaimana itu ceritanya, Kakang? Coba kau jelaskan padaku. Baiklah, Adik Bulan. Kakang Saka. Kemudian, Dampu Awuk menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di padepokan Gua Larang sejak siang tadi, saat kedatangannya, sampai Eyang Gurunya tidak sadarkan diri. Aneh sekali. Biarlah, akan kucoba untuk menyadarkannya. Aneh sekali. Beberapa urat halus yang peka telah kusentuh dengan tenaga saktiku. Tapi tidak juga yang sadarkan diri. Biarlah, akan kucoba dengan tenaga sakti Cakrabuana. Sakti Banyu Cakrabuana yang berkekuatan gaib, Anting Bulan mencoba untuk menyadarkan Eyang Gurunya. Dan beberapa saat kemudian, Eyang? Eyang? Eyang? Oh, kau, Ulan Saka. Salam hormat dan sembah bakti kami untuk Eyang Guru. Iya, Eyang. Kebetulan sekali. Ya, agaknya memang semua telah diatur oleh dewataku. Kebetulan sekali. Ada apa, Yang? Apa yang kebetulan? Apakah kau telah mendengar cerita tentang pusaka Arca Emas? Iya, Yang. Kakang Dampu Awuk telah menceritakan semua itu. Oh, bagus. Jika begitu, aku melanjutkan bercerita tentang isyarat yang kudapatkan. Ah, jadi Eyang telah mendapatkan isyarat itu, Eyang? Iya, Dampu. Aku telah mendapatkan isyarat itu. Isyarat itu berisikan pesan dari pusaka itu. Arca itu memberikan pesan? Iya, betul. Arca itu adalah merupakan peninggalan dari leluhur kita pada masa kerajaan Kalingga. Dan di dalam perut arca itu terdapat sebuah kitab ilmu kesaktian yang sangat hebat. Eyang, lalu apakah pesan dari arca pusaka itu? Pusaka ingin ditempatkan di sini. Ia tidak ingin jatuh ke tangan golongan satu-satunya orang yang aku percaya untuk mencari pusaka itu adalah engkau. Engkau Wulan dan juga Saka. Tapi di manakah pusaka itu berada, Yang? Di Pulau Nusa Barung. Di Pulau Nusa Barung? Ya, di Pulau Nusa Barung. Jantung kedua remaja itu berdentang. Keduanya seketika saling berpandangan. Jauh-jauh mereka cepat kembali ke Gua Larang adalah semata-mata karena ingin meresmikan hubungan mereka. Tapi kini tugas telah menanti kembali di depan mereka. Ada apa, Saka? Wulan, apakah ada sesuatu yang tengah kalian pikirkan? Ayo, katakanlah. Tidak, Eyang. Iya. Tidak, Eyang. Tidak ada apa-apa. Dampu Awu, coba kau tolong keluar sebentar. Dan juga kau, Jaman. Baik, Eyang. Ada apa sesungguhnya, anakku Saka, dan juga kau, Wulan? Katakanlah. Aku tahu ada sesuatu yang menjadi buah pikiran kalian. Saya... Tidak. Tidak ada apa-apa, Eyang. Katakanlah, Wulan. Jangan kau berdusta padaku. Aku mengenal kalian sejak kalian masih kecil. Aku tahu. Kalian tidak bisa menyembunyikannya. Ayolah, katakan. Aku akan mencoba membantumu. Membantu sekuat tenagaku. Eyang, saya... Kami... Maaf, Adi Wulan. Biar kita ceritakan saja. Iya. Silahkan, Kakang. Eyang. Kami mengira semua sudah selesai. Situasi telah menjadi aman. Lalu kami berdua datang kemari untuk... Untuk mohon restu dari Eyang untuk menikah. Tapi, Eyang. Semua itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan menikah dahulu sebelum tugas yang telah menantang kami terselesaikan. Iya. Sebenarnya berat sekali jika aku mengingat akan tujuanmu datang kemari. Berat sekali aku menyerahkan tugas ini. Tidak, Eyang. Kami akan melaksanakan tugas itu. Dan kemudian kembali kemari lagi untuk memohon restu dari Eyang Guru. Bagus, bagus, Anting. Anting anakku, bagus. Jika kalian bisa mengerti dan mau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kalian sendiri. Sekarang lega sudah hatiku. Ayolah, sekarang beristirahatlah kalian. Malam sudah larut. Kau boleh tinggal sehari di sini sebelum melaksanakan tugas barumu. Baik, Eyang. Jika begitu, kami pamit untuk beristirahat. Kakang Saka, tunggu. Engkau ada, Awu. Malam sudah larut. Tapi apakah Kakang masih mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganku, Kakang? Tentu. Tentu ada, Awu. Marilah. Tapi Wulan, jika kau mengantuk, kau tidurlah saja. Biar aku yang menemani Adi dan Pau. Aku juga rindu dengannya, Kakang. Bukankah kita juga akan segera meninggalkan Gua Larang? Jadi mengapa waktu sempit yang kita miliki dipergunakan hanya untuk tidur? Bagus. Bagus, Adik Wulan. Jika begitu, mari kita duduk di serambi sana. Ayo. Aku bisa menduga kedatangan kalian kemari adalah untuk meresmikan hubungan kalian. Bukankah begitu? Kau mengagetkan aku dengan kata-katamu itu, Kakang Awu. Tapi, bukankah dugaanku itu tidak salah? Ya, itu salah satunya, Awu. Tapi kami mempunyai tugas yang lebih penting.